terus ono maling tambah rame, kejahatan makin marak, gak keterima posone. Ngono lho, masih poso arang-arang, ketok ya Ramadan tok iku. Masih poso arang-arang, tapi nek Kamtipmas terjamin iki ganjarane paling gede. Ngono lho, terus gak ono cegatan. Nah. Iki sing tepuk tangan iki jelas wong ngeyel tok. Maksudnya gak ono cegatan iku berarti wis gak ono pelanggaran. Masyarakat bukan hanya taat hukum tapi sudah sadar hukum we. Anggitmu gak eleman dijarno, gak duwe STNK dijarno ngono iku. Yo koplak polisine. Gak ono cegatan nih karena memang sudah gak ada pelanggaran. Masyarakat bukan hanya taat hukum tapi sadar hukum. Mana lo? Dul. Susah ngaji nih wong oon ya. Tenau. Lelehe pejabat, terus Pak Lurah, Pak Camat, Pak Menteri. Ibadah yang pahalanya besar apa? As setempel luat tanda tangan. Syarat-syarat cetok. Kebijakan. Ini proposal gue Menpora. Apa ini? Proposal Pak Menteri. Pesantrennya Anwar Zahid. Jawa Timur. Ini butuh stadion kayak olahragane santri-santri kan ben sehat. Kok berprestasi kan yo kalau santri berprestasi, wong menteri ini yo santri, menteri ini yo kiai. Kan pesantren harus diprioritas. Yo sini pulpen. Terat-terat. Cetempel. Cetok. Ngono iki yang paling barokah ini. Nah saiki lho maaf ya, maaf Pak Menpora iki ya, walaupun kiai, tapi saiki kan menang menteri nih. Tiap malam kon tahajud. Tahajud terus pikir wiridan muter tasbih. Wiridan sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati. Sulastri sulastri sulastri sulastri. Akhirnya kesel, capek Pak Menteri, sehingga siangnya paginya gak bisa ngantor. Urusan Kementerian Pemuda dan Olahraga semrawut kacau. Itahajudnya wiridane Pak Menteri gak keterima. Gak keterima, akhirnya kementeriannya gak duwe prestasi. Tahajud-tahajud wiridan-wiridan, tapi yo sekedare ngonoe. Yang penting tugas utamanya ini bisa direalisasikan dan berprestasi, itu pahalanya besar. Ya seneng ketok ya orang-orang tahajud kok. Mau tahu ketemu aku neng Bali melekan yo ra wiridan yo no pantai. Ngono kok aku sing marani Bu, mesine kan menteri sing suwan kiai to mesine. Enggak, malah aku sing moro. Kenapa? Karena saya suka silaturahim. Walaupun beliau gak gelem moro nggonku gak masalah. Hajur ya wes kok. Nah aku lho wes pengpati iki lho moro nggone beliau. Beliau nggonku lagi sepisan. Janjeni sampai saiki yo rung dikei. Urusanku karo beliau kowe rasa melu-melu kowe gak selevel kowe. Aja banter-banter glundung no kali lho. Nah, sekarang kalau apa-apa sing kuru lah sing lemu yu. Jam 4. Lek iya yo. Lek wong soge. Nah, wong soge ibadah yang berpahala besar itu nyumbang. Napa Bu? Nyumbang. Ayo pisankah sing banter wonge cek krungu. Wong sugih iku ibadahe nyumbang. Sing buanter mesti kering. Kali arep-arep sumbangan. Jangan salah pasang. Ngono lho, dadi ana plote dhewe-dhewe. Saya boleh cerita sedikit ya. Di rumah itu hampir tiap hari ada tamu. Hampir tiap hari. Iki macam-macam, ana tamu wali santri, ana tamu njaluk jadwal ngaji, ana tamu njaluk sowo. Yo ono. wis kadung dianggap kiai, mbok kiai temen mbok enggak. Njaluk suwuk yo ono ae. Ono bapak-bapak e. Nyuwun donga iki. Damel napa? Bojo kula cerewet iki. Kula nyuwun donga sing kena gembung kemcangkeme wong wedok. Ya tak kei ae aku. Mbok manting mbok enggak ngurus, tak kei. Padahal aku dhewe sik tas mari dicelathu bojoku yo. Pokoknya tak kei ae. Mandika urusan buri, sing penting aku oleh gula. Macam-macam bu tamu ni tu, bendinten. Onok tamu itu yo, nawak no anak yang ini yo onok. Kongkon mulang ngaji, pikiranmu. Tahu onok tamu wong soge. Aku ngarani soge yo, teko mobile. Mobil itu naik di atas 3M. Robi Konring Rover, sama nggak ngerti, wong ngerti mau pickup ambek tosa itu. Iki ana sing tuwa 3M ya apa? 3M mumet-mumet mencret lho, Mbah. Dadi mobil iki hargane wis iya. Berarti kan wong sugih. Tak jak keliling pondok. Wis tenggale Pak Menteri iki pas ten ngen kula nggih tak jak keliling pondok, cek roh kaadaane, kekurangane apa maksudku. Iki ono wong sugih tak jak keliling pondok. Lah pas bangun kan niki bangun Madrasah Diniyah Putri 3 lantai terus sebelahnya gedung Tahfidzil Quran sebelah itu rencana gelanggang olahraga dijanjeni mbok sapa ngono itu rencana sebelah yo lokasine wis mari ditinjau wis mari ditinjau mbok lek dolen tok yo garo aku sing jelas wis mari ditinjau wis lokasine iku kon menengo tabu ojo ngrepoti wong cerita. Nah, iki wong sugih iki begitu roh bangunane dhek. Wah, Pak Kiai bangun terus. Nggih. Dene ngomong, "Wis kula dongaaken iki muga-muga bangunane cepet dados." Langsung tak omongi, "Aku gak butuh dongamu." Nah, dene tak jak keliling rumah sane tak jaluki donga mbek. Wong sugih dongakno iso salah pasang. Hadisnya jelas, "Iwa mudunya bi arba'ati asya." Tegaknya dunia itu karena empat perkara. Satu, bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Maka ulama itu ibadahnya pakai ilmu. Dua, bi adlil umara, dengan keadilan para pemimpin. Pemimpin pejabat ibadahnya pakai keadilan, kebijakan. Tiga, bisakhawatil agniya, dengan kedermawanannya orang-orang kaya. Makanya wong sugih iku ibadahe gawe dermawan, nyumbang, gak ndonga. Sing ndonga iki sing melarat-melarat ngono iku. Iku bidawatil fuqara dengan doanya orang-orang miskin. Lha iki ana wong sugih kok ndongakno, berarti ngerusak hadis. Ngerusak hadis. Wong sugih ndongakno iki ngerusak hadis. Makane wong sugih aja salah zikir, jangan salah zikir. Wiridane wong sugih enggak kok ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim. Ijin Kandan Ramil langsung Qadim, Koramil gak ada disebut. Ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim. Aja ate iri, kok nang Koramil endi ngono enggak ratu yo. Langsung Qadim ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim. Golek Koramil disebut tuh ya Mapolsek bareng. Enggak masuk. Kendean kendean. Makanya aja cuma kapten tok, munggao. Deh, wong soge iku wiridane dudu ya sami'u ya basir, ya sami'u ya basir, ya hafidhu ya nasir, ya hafidhu ya nasir, ya wakilu ya Allah. Boten dudu iku wiridane wong soge iku ya semenu ya wesi, ya pasir, ya boto. Ya semenu ya wesi, ya pasir, ya boto. Ya semenu ya wesi, ya pasir, ya boto. Ya kayu, ya koral, ya pintu, ya cendelo, ya cek, ya giro, ya rekening, ya transfer. Jok salah. Ini sogen dong gak enak. Makanya komponen ini kudu kompak. Jadi wilayah itu lek pengen berwibawa kuat yo ono kiai ini ono pejabate ono militere TNI Polri ini don Kanjeng Nabi sukses berhasil itu kan diantaranya juga ditopang dan didukung oleh lima kekuatan orang-orang dekat Rasulullah

sing nyembah pantok iya sapa. Makane nek iyai-iyai NU ulama NU gak kira mbit-mbitano nyirik-nyirikno ngafir-ngafirno gak kira. Paling banter ngaramno. Paling banter haram wis nontok-nontok. Rokok haram kok dise gelem dadi sponsor pengajian yo gak haram. Wis kapan-kapan ae gak NU-an ngundang maneh Pak Menteri. Iki acarane ora kaya NU-an yo kapan-kapan nek diundang meneh kok. Wis matur suwun Banser, matur suwun. Jadi nek presiden kan dikawal TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nek kiai ceramah dikawal TNU, Tentara Nahdlatul Ulama. Jenenge Banser, tonton karo dorenge padha, sing gak padha bayarane. Lho malah TNI ku bintange notok papat mentok jenderal. Banser bintange songo, Bro. Sak ndukure obat ngelu. Obat ngeluhe nek 7 bintange yu songo yu. Matur suwun. Kerjasamanya. Wes. Ampun sing ndonga Mbah Yai. Kula nyuwun pangapunten wis kontrakane entek kate udan meneh iki. Wis wayahe kate udan meneh. Kurang. Ayo melu aku tak critani dhewe sampeyan. Kok yo kapan-kapan kok Pak Menteri ngundang maneh, mesti ngundang maneh. Wong iki sering ngundang aku. Nek aku gampang anggar cocok yo berangkat ngono. Cocok itu ada waktunya. Kula niku nyenane ditelepon pas tadi malam niku acara ten pondok kula. Biasane kula nek mantun gak ada acara kan paginya kula istirahat sampe siang. Nanti malam benjeng sama Mbak Lumpanggang. Pak Menteri ki yo ngerti ae jam kosong ku yo ngerti ae. Modele ngono. Oh duwe ilmu apa? Moro-moro nelpon terus nyelat ini silaturahim dan reuni kurban lumpur. Bayangan kuwi wong ya kaya regul-regul ngono bayangan. Bukan kurban lumpur ah. Ternyata kok wayu-wayu. Wis sepuntene sing kata nggih sepuntene wis. Mancane aku diundang karo Mas Imam iki kan ayo ngumpul-ngumpul menghibur wong sing moga-moga silaturahim iki persaudaraan ini bisa terus eksis istiqomah. Bahkan semakin berkembang terus kedepannya membawa manfaat untuk umat, membawa manfaat untuk masyarakat. Oke, didongakno nggih, Pak Menteri didongakno sareng-sareng. Didongakno muga-muga dalam mengemban tugas beliau senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mun Buya Rumiyen ngrantos donga mangke dongane Mbah Yai kula saestu lepat khilaf nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.